Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Aisar at-Tafasir atau Tafsir al-Aisar. Yang kali ini kita memulai di ayat 64 dari surat Al-Baqarah yang semoga bisa sampai ayat 68 insyaallah taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Di ayat 64 akan kita pelajari insyaAllah. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Seruan kepada ahlal kitab. Yang dimaksud ahlal kitab kita tahu al-Yahud wa al-Nasara. Yahudi dan Nasrani. Dan mereka-mereka yang berpegang pada kedua agama tersebut. Yang pada dulunya agama aslinya adalah Islam. Tetapi sekarang kita sebut agama Yahudi, agama Nasrani. Bukan agama Islam. Ya, agama Yahudi, agama Nasrani. Karena orang disebut Ahlul Kitab. Yaitu Al-Kitab As-Samawi. Ya, bukan kitab sebagaimana Buddha atau Hindu juga punya kitab. Tetapi mereka bukanlah kitab Samawi. Nah, jadi Yahudi memiliki Taurat, Nasrani memiliki Injil. Disebutlah mereka sebagai Ahlul Kitab. Istilah Ahlul Kitab ini, jemaah sekalian, istilah syar'i. Sehingga, dan istilah syar'i Ahlul Kitab ini, istilah syar'i yang khusus. Dia, di dalamnya ada keterpujian sekaligus pula celaan untuk Ahlul Kitab. Yahudi sekarang pun juga diistilahkan Ahlul Kitab. Begitu pula Nasrani yang Kristen, apapun dia cabang agamanya atau sektenya, karena banyak juga sekte mereka. Taib. Walaupun kemudian ulama berselisih pendapat, ada ulama yang mengatakan Muslim, pria Muslim tidak boleh menikahi orang Yahudi atau Nasrani yang zaman sekarang. Ada yang berkata seperti itu dari ulama. Yang diperbolehkan orang Yahudi atau Nasrani, perempuan Yahudi atau Nasrani dari Alkitab, yang boleh dinikahi itu yang memang dari kalangan Bani Israel gitu. Yang sekarang siapa mereka? Ya, kan orang-orang Kristen Jawa juga ada. Bahkan ada di Jakarta ini daerah asli Betawi yang Kristen semua. Apakah mereka Bani Israel? Bukan. Maka kata sebagian ulama, adapun Kristen-Kristen yang Betawi, Jawa, Batak dan seterusnya itu bukan termasuk Ahlul Kitab, kata sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama berpendapat dan mungkin insyaallah ini sebagai yang lebih tepat adalah untuk orang Yahudi atau Nasrani manapun sukunya, Yang penting memeluk agama tersebut. Itu. Taib. Istilah berarti kita di sini, wallahu alam, menyebut orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang pun dengan sebutan Ahlul Kitab juga, mereka termasuk Ahlul Kitab. Apakah istilah Ahlul Kitab ini adalah pujian buat mereka? Ada sisi pujiannya gitu loh. Apa sisi pujiannya? Mereka itu punya kitab gitu loh. Punya kitab samawi. Arti lainnya mereka tuh ada ilmu gitu. Coba kalau misalnya orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy itu disebutnya ummi. Ummi di sini artinya buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Keadaan mereka seperti itu. Dibandingkan dengan istilah ahlul kitab, kira-kira mana yang lebih terpuji? Ahlul kitab, berarti punya kitab, bisa baca, bisa nulis. Edukatif gitu loh. Ya, edukatif. Jadi istilah ahlul kitabnya ada seolah-olah sisi keterpujian. Tetapi, jemaah sekalian, Allah menyebut mereka ahlul kitab, itu bukan dalam konteks memuji sebenarnya. Yaitu mengingatkan kalian itu punya kitab. Gitu loh. Lihat kitabnya, ya, dan amalkan isi asli dari kitab tersebut. Yang mana di Alkitab mereka itu Taurat atau Injil udah ada pewartaan, akan datang nanti Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad atau Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebutan mereka sebagai ahli kitab itu justru merupakan ada sisi celaan buat mereka. Antum punya kitab, kenapa kok enggak dibuka, gitu kan? Kalau untuk kita, antum punya Al-Qur'an, tetapi kenapa kok enggak diamalkan atau dibuka isi kandungannya, dipelajari gitu. Ya. Baik. Istilah Ahlul Kitab ini istilah khusus untuk orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun itu. Yang mana di situ ada isyarat pengingatan bahwa mereka punya kitab, ayo buka, dan celaan buat mereka, kenapa kok enggak diamalkan? Konsekuensi dari kandungan Alkitab tersebut. Mungkin kita bertanya, bukankah Al-Quran disebut juga Alkitab? Iya, Tanzilul Kitab, Dzalikal Alkitab, betul. Al-Quran, Alkitab. Tetapi istilah Ahlul Kitab ini tidak boleh kita sematkan kepada Muslim. Ya, walaupun kita semua punya Alkitab, Al-Quran maksudnya. Jangan, kenapa? Istilah ini khusus. Ya, kita disebut apa nih Muslim ini? Ahlul Qiblah, istilah-istilah ya. Ahlul Qiblah, Ahlul Islam. Kalaupun yang menghafal Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran disebut Ahlul Quran. Ahlul Quran. Bahkan kadang disebut juga istilah Ahlullah. Keluarganya Allah dalam artian bukan keluarga biologis, bukan. Tapi orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun istilah Ahlul Kitab enggak boleh kita sematkan kepada orang-orang Muslim. Ya, jangan dilihat dari Alkitab itu Al-Quran Alkitab, ya. Berarti kita semua ahlul kitab. Berarti ini seruan buat ahlul kitab kita juga, enggak. Ya, ahlul kitab di sini Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan ketika orang Yahudi atau Nasrani masuk Islam, mereka enggak disebut ahlul kitab lagi, enggak disebut ahlul kitab lagi. Ya. Tuh lihat tuh dia mantan pendeta Nasrani, ya. Udah masuk Islam sekarang, ahlul kitab dia. Enggak, bukan ahlul kitab lagi. Dia ahlul Islam, Muslim, ahlul Quran. Orang yang berpegang pada Al-Quran. Dan siapa yang berpegang pada Al-Quran, maka otomatis dia mengimani apa? Taurat dan Injil. Dengan kebenaran yang ada pada Taurat dan Injil. Adapun yang sekarang udah diubah-ubah. Adapun orang yang dia berpegang pada Taurat atau berpegang pada Injil tapi tidak mau mengikuti Al-Quran, maka sesungguhnya mereka telah kufur kepada Taurat, telah kufur terhadap Injil. Jadi kalau mau di tengah dan menjamak semuanya, masuklah Islam, maka anda telah menjamak semua kebaikan dan mengimani seluruh Nabi dan Rasul, juga mengimani segala kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab samawi. Begitu. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini musaddiqan lima baina yadayh. Yaitu Al-Qur'an ini selaras dengan apa-apa ajaran yang telah ditorehkan dalam Injil dan Taurat atau Injil. Terutama dalam akidah dan tauhid. Adapun dalam fikih ya ada perbedaan di beberapa sektor. Baik. قل يا أهل الكتاب, وهي أهل الكتاب تعالوا, kemari. Di sini diundang. Kemarilah kalian menuju ila kalimatin sawa. Ke kalimat sawa. Apa itu kalimatin sawa? Kalimat sawa yaitu pegangan yang sama. Ayo kita bikin standarisasi dah kayak gitu. Ya, karena ini ada khilaf debat antara orang Muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ikhwas kalian, kalau kita ini posisi sebagai Muslim, ikhwan, ada orang-orang kafir berantem, jadilah posisi yang paling adil. Begitulah Islam. Ya udah, yuk kita tancapkan garis batasan pegangan standarisasi. Yuk kita bikin standar kebenaran. Ayo kita kembali ke sana kembali. Ini ketika mengalami debat, ya, perdebatan, perselisihan, ayo kita sepakati suatu standar yang hak gitu loh. Dan dalam agama standar yang hak itu wahyu. Dalam agama standar yang hak itu wahyu. Ya. Agama itu, beragama itu ya ikhwas sekalian, kalau enggak pakai standar, maka jebol, ya. Semua orang akan menuangkan hasil pikiran dan logika mereka. Setiap lapisan masyarakat itu akan memberikan sumbangsih kearifan lokal mereka untuk disematkan menjadi agama. Itu kalau tidak ada standar. Lah terus standarnya apa? Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ini standar yang kita bikin. Standar antara kita, antara kami muslimun dengan kalian ahlul kitab. Begitu pula ini pelajaran untuk kita. Kalau terjadi perselisihan, ayo bikin kita standar antara diri saya, kamu, ayo standarnya apa? Kita merujuk pada standar tersebut yuk. Dan standar itu harus benar kita sepakati. Begitu. Karena kalau enggak ada batasan standar, saya ngomong, situ ngomong, ini ngomong gitu kan. Dalam perdebatan pun jemaah sekalian, itu perlu standar waktu ya enggak? Standar waktu, standar bukti, apa buktinya, ya, dan seterusnya. Itu perlu. Kalau enggak kayak gitu, semua kacau. Kadang-kadang yang pintar terlihat bodoh, yang bodoh kelihatan pintar bisa-bisa. Karena enggak pakai standar. Taib. Kalimatin sawa, yaitu pegangan yang sama. Antara kami kaum muslimin dengan kalian Yahudi atau Nasrani. Ketika terjadi apa? Ketika terjadi persilangan, perselisihan pendapat. Orang muslim mengklaim apa? Mengklaim Islamlah yang benar. Betul ya? Ya harus begitu. Dan kita wajib begitu, jemaah sekalian. Jangan kita bilang semua agama sama, cuman tangganya aja beda. Betul, semua agama sama agama. Tangganya beda, betul tangganya beda. Yang Islam ke surga, yang kafir ke neraka, gitu kan ya? Tapi orang-orang kafir mereka pengen ke surga, gitu. Pengen. Betapa banyak orang yang kepengen enggak dapat-dapat. Enggak? Iya. Nah, jadi apa standarnya ke surga itu? Gitu loh. Kita Islam bilang Islam yang benar. Orang Yahudi juga akan berkata apa? Yahudilah yang masuk surga. Orang Nasrani bilang apa? Nasranilah yang masuk surga. Orang Islam bilang apa? Kami agamanya Nabi Ibrahim sama dengan kami. Orang Yahudi bilang apa? Begitu juga Yahudi, apa Nabi Ibrahim beragama Yahudi. Orang Nasrani pun bilang itu. Abraham, Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Semua mengklaim. Taib. Okay. Daripada kita enggak juntrungan debat, mengklaim satu sama lain. Ayo kita bikin standarisasi. Yang dengan itu kita merujuk. Yuk. Standarnya apa? Ayo kita bikin. Kita lihat di standar itu masing-masing hujah dan argumentasi kita. Kalau ternyata argumentasi di antara kita invalid, enggak sesuai standar itu, kelas ditolak. Tapi kalau diterima, maka mau gimana lagi? Harus merujuk kepada kebenaran. Ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Apa kalimat sawanya di sini? Apa standarisasinya ikhwas sekalian? Antara kita dengan ahlul kitab, kita bikin standarisasi. Alla na'budu illallah. Ya, satu. Kita tidak menyembah kecuali pada Allah saja. Itu standarisasi kita buat. Enggak ada kompromi ini. Islam itu begitu, Pak. Untuk urusan ini enggak ada kompromi. Ini standarisasi pertama. Kita hanya menyembah Allah. Standarisasi kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak berbuat syirik sedikit pun. Itu standar kedua. Oke. Okay? Standar pertama tauhid, standar kedua anti syirik. Standar ketiga, wala yattakhidza ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Standar yang ketiga adalah jangan sebagian dari kita menjadikan sebagian lainnya sebagai rob selain Allah. Sebagai rob selain Allah, sebagai pengatur, pencipta selain Allah. Ya, saya ulangi, Pak. Standar yang disebutkan di sini pertama tauhid, ikhlas, beribadah hanya kepada Allah itu. Ayo ahli kitab, standar pertama beribadah kepada Allah. Kira-kira mereka bisa enggak kayak gini? Bisa enggak, Pak? Menerapkan, mengaplikasikan standar yang pertama ini, yaitu hanya menyembah kepada Allah, doa hanya minta kepada Allah gitu loh. Bisa enggak tanpa no Jesus, tanpa tawassul dengan Jesus? Langsung kepada Allah. Ya mungkin mereka sebut Tuhan Bapa, tapi itu tentu Tuhan Bapa istilah kufur itu enggak Tuhan, enggak ada Tuhan Bapa. Lam yalid wa lam yulad. Oh, Allah sudah sebut Allah Ta'ala. Kita hanya menyembah Allah Ta'ala. Satu. Wala nusyrika bih syai'a, sedikit pun. Tidak kita berbuat syirik sedikit pun. Siap enggak? Wahai Nasara, Yahudi, siap enggak? Tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya. Tidak menyekutukan Allah dalam urusan ibadah, doa, tawakal dan seterusnya. Dua. Kalau ternyata mereka berhasil nih, satu sudah berusaha kembali kepada pemurnian akidah monoteisme, tauhid, tidak menjadikan Jesus sebagai Rob, sebagai Tuhan, tidak membuat patung-patung karena itu menjurus kepada kesyirikan. Oke, misal mereka bersih dari ini. Dan ini sulit sekali, ikhwah sekalian. Sulit karena propaganda mereka itu adalah syirik. Asli musyrikun mereka itu sebenarnya. Kufar, tapi musyrikun. Mereka berbuat syirik dengan menuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Dua. Yang ketiga, dan ini jangankan orang-orang Nasrani. Orang-orang Muslim pun banyak bermasalah di poin ini. Enggak mendapatkan kalimah sawa. Yang ketiga apa? Wala yattakhidza ba'duna ba'dun arbaban min dunillah. Kalimat ini perlu dipahami baik-baik. Tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Tuhan di sini maksudnya Rabb, pengatur semesta alam, pengatur selain Allah, pengatur mutlak selain Allah. Yang yaitu tidak menjadikan manusia sama dengan kita ini sebagai pencipta hukum. Itu maksudnya. Loh, Rabb kok apa? Ini kan dalam konteks ini kan Rabb. Ya. Kenapa kok dimaksudkan di sini pencipta hukum ini? Ya. Karena dalam suatu hadis pun Rasulullah SAW menyebutkan hal seperti itu. Apakah orang ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah orang-orang Yahudi, Nasrani, ya, itu mereka menganggap bahwasannya ada pencipta selain Allah? Enggak, bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, bukankah pendeta-pendeta mereka yang menentukan hukum tanpa dalil, tanpa Alkitab, tanpa apa? Kalau kita kan ngelihat kadang di film-film, di gereja-gereja tuh ada apa namanya, gardu di dalamnya, ya, satu buat jemaatnya, satu buat pendetanya gitu atau penasehat gitu, masuk, nggak tahu mungkin masukin koin atau duit atau apa gitu, kemudian curhat, ya. Pendetanya bisa ngelihat dan itu juga bisa lihat ada bolong-bolong gitu kelihatan. Ya, curhat tentang rumah tangga, tentang hati, tazkiyatun nufus, akhlak ini, tetangga dan seterusnya. Kemudian diberikan nasihat oleh pendetanya. Tapi sekarang apakah pendetanya itu mengutip ayat-ayat Allah? Mengutip hadis Nabi Isa atau apa gitu? Atau sesuai ra'yunya, pandangan dia sendiri gitu. Pandangan sendiri. Mereka yang membuat-buat syariat mereka gitu. Makanya Alkitab, Taurat dan Injil kita sekarang enggak boleh baca. Kenapa? Diubah-ubah. Hukum-hukum Allah diubah. Jadi hukum mereka. Mungkin di Bible zaman dulu atau kitab Alkitab zaman dulu di Injil, babi diharamkan, khamer diharamkan. Sekarang mereka melegalisir. Melegalisir. Ini berarti membuat undang-undang yang berlawanan dengan syariat Allah. Ini yang dimaksud. Kalau kita patuhi undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah, maksudnya poin-poin undang-undang yang bertentangan dengan syariat Allah, maka ini sama dengan apa? Menjadikan sebagian dari kita sebagai rob selain Allah. Ini maksudnya. Ya. Ya, menerapkan hukum dengan hukum yang bertentangan dengan syariat Allah. Gitu loh. Adapun kalau hukum undang-undang yang itu selaras dengan syariat Allah atau bermaslahat memang dan tidak bertentangan seperti lampu merah, ya, trotoar, bahu jalan, garis zebra cross dan semisalnya, ini undang-undang duniawi ya, yang mana qanun seperti ini memang diperlukan untuk maslahat basyariyah, tidak bertentangan dengan prinsip agama kita. Tetapi kalau misalnya hukum zina, apa zina hukumnya di negeri ini gimana kira-kira hukumnya ikhwan? Apakah semua yang berzina lantas akan dihukum? Dilihat di situ sama-sama ridho atau tidak? Nah, itu kan. Kalau sama-sama ridho ya khalas, bebaskan, namanya ridho gitu kan. Ini jelas pertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Karena hukum Allah Azza wa Jalla bagaimana untuk pezina? Enggak kenal mau sama ridho kayak yang namanya zina kan sama-sama ridho kecuali perkosaan. Ya begitu. Undang-undang yang bertentangan diubah ayat tadi syariat Allah diubah menjadi buatan manusia, ini yang menyebut ini. Dan ini pada asalnya adalah kekufuran, pada asalnya. Jangan kita enggak bisa langsung mengkafirkan orang begitu saja sembarangan. Dalam akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bab takfir mengkafirkan itu bukan urusan dan bukan aslinya bukan tugas orang-orang juhala, orang-orang awam. Tapi perlu konsultasi dengan para ulama. Ulama yang benar ya, bukan ulama yang memang benar pokoknya ya, yang berilmu dan takwa dengan ilmunya. Makanya dalam bab takfir ada syurutut takfir, ada mawani' at-takfir, syarat-syarat pengkafiran, penghalang-penghalang kekafiran, itu semua tuh dipelajari ikhwah sekalian. Ya, Anda tidak tahu kalau di Nurullah apakah sudah dipelajari, tapi ini memang tema yang cukup berat. Tema yang tidak ringan. Ya. Dan menjadikan adanya pengatur hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan mempercayainya, ini kesalahan yang fatal besar, bahkan bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran atau minimal kalau enggak kezaliman, kefasikan. Berbahaya. Ayo berarti kita yuk standarisasikan. Pertama, jangan sembah kecuali Allah, tauhid. Yang kedua, jangan berbuat syirik. Ketiga, kita berhukum dengan hukum Allah. Itu standarisasinya. Udah itu coba. Dan memang tiga standarisasi ini jemaah sekalian, dengannya lah semesta ini menjadi nyaman, tentram. Dan ketika tiga barometer ini dilanggar, maka akan terjadi chaos, kekacauan, kecurangan, kerusakan, penipuan, kamuflase dan selalu begitu. Mesti begitu jemaah sekalian, mesti begitu. Ya. Jadi standarisasi untuk agar dalam perdebatan itu kondusif selalu semua legowo adalah kita bertauhid. Kemudian jangan berbuat syirik, jangan harap apa-apa dari selain Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kita berpegang pada hukum Allah. Ayo itu. Maka tentramlah insya Allah semua ini. Ya. Nah. Fa'in tawallau. Tapi kalau mereka kemudian tawallau, yaitu berpaling, faqulu, maka katakanlah wahai kalian muslimun, katakanlah kepada mereka, ishadu bi anna muslimun. Ahai Yahudi, wahai Nasrani, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Muslim. Jadi jemaah sekalian, ini lihat. Allah Ta'ala, ini perintah. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Muslim untuk menstatuskan dirinya sebagai Muslim di hadapan orang kafir. arti lainnya jemaah sekalian. Di Kalibata City misalnya ini, kan banyak orang non-muslim. Ya, jangan minder kalau kita muslim. Ya, tampilkan izah antum sebagai muslim. Pakai peci, pokoknya perlihatkan. Kan tradisi kita orang muslim kelihatannya, kalau gak pakai jubah, peci, sarung, baju koko atau misalnya gitu, kelihatan muslim gitu. Jangan malu gitu loh. Kalibata Mall bisa, atau di sini memang ada mall ya, atau misalnya Kalibata Mall. Ya. Pakai jubah ya. Cuman ya tentu di sini bukan bermaksud syuhrah ya, maksudnya bermaksud apa? Syuhrah itu supaya dilihat di ini terus di kamerain, enggak maksud itu. Ya, kalau sekarang kan banyak YouTuber-YouTuber itu nyari subscriber cuman pengen ini ya, syuhrah supaya terkenal aja. Tapi biasa aja sebagai muslim, jalan sebagai muslim. Biasa, jangan cuma di masjid aja kita berpenampilan muslim, di luar kita prokem, jangan, atau preman, jangan. Muslim, status kita muslim, ikhwan. Sebagian dari kita itu agak minder kalau pakai jenggot, takut dikira soleh, gitu loh. Kok takut dikira soleh? Ya, sebagian orang pengen dianggap soleh, tapi nggak bisa-bisa dianggap. Ini dia berpotensi menjadi kelihatan soleh, gitu ya. Minimal jenggotan. Tapi, nggak. Ntar dikira kayak DKM Nurullah, serem-serem. Ah, enggak, jangan. Enggak, muslim. Tapi dengan akhlak yang baik, ikhwan. Ana beri contoh. Dalam kitab Al-Um ada riwayat dari Al-Imam Syafi'i dan juga ini riwayat dari Abu Dawud dalam sunannya. Nabi SAW telah wafat. Ya, entah Ana sudah menceritakan di sini atau belum. Nabi SAW sudah wafat. Otomatis kepemimpinan ke khalifah. Ana tidak ingat apakah ini ketika itu Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ya. Pokoknya ala kulli hal ada pejabat sahabat ini yang beliau bertugas untuk memungut pajak. Afwan astagfirullah, memungut pajak astagfirullah. Memungut zakat, afwan, ya. Bukan pajak enggak. Memungut zakat. Zakat perdagangan dan semisalnya. Ini pejabatnya, pejabat, petugas, officer kalau bahasa kitanya. Nah, kemudian datanglah sahabat ini ke salah satu pedagang, pejabat ini. Pedagang ini pedagang Yahudi, ikhwan. Pedagang Yahudi. Yang mana dia dagang untung besar dan seterusnya. Maka datanglah sahabat pejabat ini untuk menagih apa? Menagih zakat. Ya, ayo hitung. Baik, kemudian orang Yahudi ini ya, kalau bahasanya kan lobby, ya. Makanya ada yang namanya lobby, lobby Yahudi, ya. Yahudi itu ahli lobby. Lobby yang dimaksud bukan lobby lounge apa ruangan itu, bukan. Lobby melobi, ngelobi, nawar. Karakter Yahudi, ikhwah, tukang tawar. Tapi bukan berarti kalau antum nawar dagangan orang, Yahudi gitu, enggak gitu juga, ya. Kalau gitu ibu-ibu banyak yang Yahudi dong kalau gitu. Apalagi nawarnya sadis gitu ya. Iya. Yahudi itu karakter yang lobby. Itu sudah tercantum dalam Al-Quran kita fahami, ikhwan. Coba tentang kisah Al-Baqarah. Inna Allah ya'murukum antadbahu baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Di lobby sama Yahudi. Lobby pertama ngejek duluan. Yahudi emang gitu. Qalu atattakhidhuna huzwa? Nabi Musa, are you kidding me? Gitu kan? Ya, bahasa baratnya gitu. Orang kayak kita disuruh nyembelih sapi buat taubat, bercanda aja lu nabi gitu kan bahasanya. Ya. Belum ngelobi aja udah kurang ajar itu. Ya, maka kata Nabi Musa, ya, aduh, na'udzubillah lah. Dari orang-orang jadi orang-orang jahil kayak Yahudi ini. Bani Israel ya, Bani Israel karakternya. Maka kemudian tanya lagi apa, seperti apa jenisnya, apa warnanya, dan seterusnya. Hampir-hampir mereka nggak nyembelih itu sapi. Hampir-hampir. Jadi dia jadi tukang lobby. Maka ketika sahabat yang pejabat pemungut zakat ini menagih di lobby. Kalau bahasa marketing sekarang kadang-kadang apa? Cincailah, gitu kan ya? bisa diatur lah, aturable gitu kan, ya bisa diatur lah gitu kan, kata Yahudi ini. Udahlah, apa di apa namanya, kalau bahasa kitanya dikamuflasekan nominalnya gitu loh, diubah nominalnya supaya lebih sedikit, supaya zakatnya itu lebih sedikit gitu loh. Jadi tidak dengan kalkulasi aslinya. Udahlah, diaturlah, ntar kamu dapat bagian lah dari saya, kata Yahudi tersebut. Sahabat ini dengan tegas kemudian bilang, maaf, saya menarik zakat sesuai dengan apa adanya dan saya tidak memakan uang seperti itu. Digituin, digituin pak, pejabat dari kalangan sahabat kayak gitu pak, ya. Dan itu nggak direkam, nggak ada CCTV ketika itu, nggak ada recorder. Jadi yang tahu hanya Allah Ta'ala dan kemudian malaikat pencatat amal. Apa kemudian kata orang Yahudi itu, melihat keadilan dan amanahnya orang Muslim ini, pejabat sahabat ini, apa kata orang? Bihadza taqumus samawati wal ard. Dengan inilah langit dan bumi itu masih tegak. Apa? Ini Yahudi ini ngerti kebenaran, jemaah sekalian. Artinya tanpa korupsi bumi ini aman, langit enak lah, pokoknya. Banjir Ciliwung nggak ada, insya Allah, nggak ada. Ya, bahkan flyover itu nggak ada. Iya, karena flyover tuh ada karena banjir dulunya, pak. Sababun nuzul flyover tuh itu. Sababun nuzul, ya. Sababul wurud. Ya, kenapa ada flyover? Karena bawahnya banjir. Iya. Banjir-banjir ini, ikhwan, akibat kecurangan, korupsi atas dan bawah. Beneran. Yang itu merugikan bukan hanya itu, masif kerugiannya. Buktinya toko-toko yang ada di bawah itu bangkrut. Dulu kan banyak pak toko tutu, dulu tuh banyak banget pak toko-toko, fotokopian, sablon, cap ini, banyak banget. Sekarang bangkrut. Banyak mereka tutup toko, udah tinggal bangkainya saja. Ya. Begitu. Itu efeknya seperti itu. Dan kalau makin banyak korupsi, ya korupsi atas mencerminkan korupsi bawah juga pak. Jadi jangan salahin atas doang, bawah juga. Jangan saya bawah, semuanya sama-sama perwakilan. Ya, semakin banyak maka semakin hancur bumi ini. Adanya tsunami, adanya ini, inilah membuat tidak tegaknya bumi ini, ikhwah sekalian. Kemaksiatan di bumi Allah itulah yang akan menghancurkan orang-orang itu dan juga bumi itu pun kelak akan hancur. Makanya nanti ketika kiamat terjadi, itu ketika sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan la ilaha illallah. Gitu. Nah, jadi berhukum dengan hukum Allah itu penting. Wah, Ustaz, berarti kita sekarang harus mendemo pemerintah? Enggak gitu caranya. Enggak bisa kita untuk mengubah suatu kaum secara masif kecuali kita ubah dulu masing-masing diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sektor masjid dan seterusnya. Nanti perlahan-lahan. Iya. Jangan dari sektor kekuasaan dulu, ikhwan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah suatu kaum secara masif. Nah, la yughayyiru ma biqaumin, yaitu apa yang ada pada suatu kaum secara masif diubah sama Allah, enggak akan diubah sampai apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri dulu. Intinya berarti apa? Mindset orang ini harus diubah dulu. Baru nanti pelan-pelan akan tercipta kesamaan mindset dalam syariat Allah, akhirnya berubah mindset. Gitu. Dan perubahan Islam itu dari markaz. Dan markaz itu yang mengumpulkan jemaah kaum muslimin untuk kembali kepada Allah, bukan untuk saya, untuk voting saya, untuk mengagungkan saya, bukan. Kembali kepada Allah semua, yuk. Dulu markaznya di Darul Arqam. Ya kan ya? Sebelum bisa ada masjid, karena mau gimana lagi? Emang butuh perkumpulan itu. Kita ngumpul begini butuh, jemaah sekalian. Akhirnya kemudian masjid, sholat berjamaah, majelis ilmu. Begitu, dari situ jemaah sekalian. Dari situ. Kalaupun mau kemudian melobi orang-orang pembesar-pembesar untuk masuk Islam, untuk kembali kepada Allah, bukan untuk apa? untuk merenggut kembali kekuasaan. Bukan, bukan. Bukan, ikhwan. Bukan dengan cara itu. Karena mindset masyarakat ketika itu masih jahiliyah, masih banyak yang belum siap. Begitu. Ya. Jadi langkah-langkah sekarang kalau kita mau ke kalimah sawa, ayo kita ubah mindset masyarakat yang tadinya kurang bertauhid, ayo kita bertauhid. Yang tadi masih banyak bergelimang kesyirikan, ayo kita mulai. Ayo kita mulai menjauhi kesyirikan. Hilang sama sekali insyaAllah. Yang tadinya masing-masing keluarga masih berhukum dengan hukum selain hukum Allah, ayo kita mulai belajar syariat Allah, kita terapkan itu di keluarga kita. Mau masih banyak kan anak-anak kita, putri-putri kita masih belum pakai jilbab, ya kan? Mungkin anak-anak kita masih belum sholat. Ayo. Kita gak bakal bisa mengubah sesuatu yang secara masif. Sementara sesuatu yang sifatnya mikro itu belum bisa kita bereskan. Gak bisa beneran. Walaupun kita mengumpulkan orang secara masif untuk mengubah negeri ini secara masif, gak bisa. Karena yang kita kumpulkan mindset mereka juga beragam. Gak punya kalimah sawa. Yang tadi kita sebut tauhid, jangan berbuat syirik, dan ayo kita kembali ke hukum Allah. Benar-benar. Kalau kita kumpulkan nih misalnya satu Rawajati. Ini masih masuk Rawajati bukan Pak? Rawajati Barat bukan Pak? Masih ya? Satu Rawajati. Orang Rawajati Barat lah kira-kira. Berapa ribu orang coba yang tinggal? Rawajati Barat sekarang banyak orang. Ya? Kumpulin semuanya. Muslim yang semuanya Muslim. Atau jangankan satu Nurullah. Ya, jemaah Nurullah yang masya Allah banyak ini, berkah ini insya Allah. Kalau kita sekadar kumpulkan tanpa menjadikan mindset kalimat sawa yang tiga tadi, yaitu tauhid, anti syirik, kemudian kembali ke hukum Allah, tidak berbuat bid'ah dan membuat-buat yang mengada-ngada itu. Tiga itu aja dulu. Kalau mindset ini tiga udah pas semuanya, itu baru bisa tuh mengubah insya Allah. Allah yang tolong langsung. Ya. Dan kehadiran orang-orang yang ngaji nuntut ilmu itu menjadi balancing, balancer gitu. Dia ibarat paku, dia ibarat gunung untuk bumi. Gitu loh. Jakarta ini banyak maksiat, Pak. Kalau mau dilogikakan, kenapa enggak hancur aja nih Jakarta sekalian? Kenapa banjirnya nanggung? Tapi jangan nanya gitu juga sih, ya. Kenapa banjir enggak sampai itu, kan maksiat di mana-mana, masya Allah, orang banyak ninggalin sholat, orang banyak maksiat terang-terangan, apalagi anak-anak budaknya, masya Allah. Apalagi Kalibata sekarang, Pak, kalau misalnya sampean itu tinggal di Kalibata ini sejak 90-an, 80-an, sampean akan dapetin itu enggak tahu berapa ribu derajat bedanya dengan sekarang. Apalagi perempatan Kalibata City, Kalibata ini jauh banget aman dulu tuh, jauh. Tapi kenapa enggak hancur-hancur? Bisa jadi karena masih ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Masih ada paku-paku bumi, yaitu majelis-majelis ta'lim, hilaqul dzikr. Yang itu yang membuat stabilitas keamanan negara itu. Sebenarnya itu, Pak. Yang menentang dan memberikan mindset untuk orang-orang, tinggalkan maksiat, kembali kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Kembali ke hukum Allah, seperti itu. Ya. Tapi kita lanjut. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Jadi harus bangga kalau misalnya kita muslim. Jangan ciut di hadapan orang-orang kafir. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, lagi-lagi diserukan. Lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Wahai kalian ahlul kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Orang Yahudi berhujah, agama kami agama Ibrahim. Gitu. Orang Nasrani juga bilang agama kami lah agama Nabi Ibrahim. Islam datang. Ahli kitab, ngapain sih ente-ente pada ribut-ribut mengklaim bahwasanya agamanya lah agama seperti agama Nabi Ibrahim. Padahal wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Taurat itu dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelah kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam jauh ratusan tahun. Taurat di zaman Nabi Musa, Injil di zaman Nabi Isa itu jauh ratusan tahun setelah Nabi Ibrahim wafat. Kalian terus mengklaim. Orang kalau udah mengklaim ya susah, Pak. Ayo, kalau gitu, kalau kalian cuma bisa mengklaim, itu gak bisa menjadi standarisasi apa kebenaran. Semua orang mengklaim. Saya mengklaim Ahlus Sunnah. Antum mengklaim Ahlus Sunnah, Pak. Semua orang mengklaim ahlu sunnah yang sedang sujud di depan kuburan pun bilang kami ahlu sunnah. Ayolah kalau gitu ya, semua ahlu sunnah lah. Gak bisa kayak gitu. Ada standarisasinya. Apa sekarang batasannya? Ayo kita ke kalimah sawa. Seperti apa ahlu sunnah itu? Ahlu sunnah itu ya kayak kami, kata mereka. Antum ngapain ahlu sunnahnya dia apa? Apa ritual yang simbolisnya apa? Ini kami kembali ke kuburan. Enggak, kembali ke Allah, bukan ke kuburan. Kembali ke Allah. Iya, kami kembali ke Allah tapi melalui kuburan. Mati aja kalau gitu. Enggak gitu caranya ahlu sunnah. Apakah para sahabat kayak gini perbuatannya ketika kembali kepada Allah, kembali ke kuburan? Enggak. Ahlu sunnah ini standarisasinya apa? Ikhwas kalian. Ayo kita buat standarisasi yang memang standar tersebut valid, terbukti ada hikayat dan riwayat yang sahih tentang itu. Ayo kita kembali kepada Allah, tauhid ya. Kemudian jangan berbuat syirik. Dan ternyata dari zaman Nabi Nuh, akar perbuatan syirik itu berasal dari apa? Penyembahan terhadap orang-orang soleh yang telah wafat. Lah sekarang sampean ahlu sunnah di versi mana? Ahlu sunnah versi kaumnya Nabi Nuh? Atau kaum Tsamud? Atau kaum Ad? Atau kaumnya Abu Jahal? Atau siapa? Kalau ahlu sunnahnya versi kaum Nabi Muhammad SAW, maka kembali kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Dan berhukum dengan hukum Allah. Baru itu. Baru itu benar. Standarisasi penting. Ya. Begitu. Sama orang Nasrani juga, ayo standarisasi, kita kembali ke itu. Yahudi juga. Dan kita bilang ke mereka, afala ta'qilun, ente pakai akal atau enggak gitu loh. Apakah kalian tidak berpikir? Ya. Enggak mikir, kalau malu lah kalau cuma mengklaim doang. Kami agamanya Nabi Ibrahim, kata orang Yahudi. Kami agamanya Nabi Ibrahim, kata orang Nasrani. Orang Islam juga mengklaim gitu. Tetapi ayo, apa kesamaannya dengan agama Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim itu orang-orang musyrik menyembah berhala? Kalau memang kalian orang Yahudi adalah beragama dengan agama Nabi Ibrahim, maka kenapa kalian waktu itu mengatakan Uzair adalah anak Allah? Kalau kalian orang Kristen mengatakan kalianlah agama yang otentik seperti agama Nabi Ibrahim, maka apakah Nabi Ibrahim menyembah Isa alaihissalam? Atau Nabi Isa baru dilahirkan setelah Nabi Ibrahim wafat? Ah, kan lepot, bingung ya, gimana ya? Ah, bingung kan? Kalau kalian bilang Nabi Ibrahim menyembah Nabi Isa, lah Nabi Isa kan belum ada. Bagaimana menyembah yang belum ada? Ah, kan gitu. Padahal kata kalian Nabi Isa, Jesus itu dilahirkan di bulan Desember. Tepatnya kata mereka 25 Desember. Padahal itu 25 Desember bukan musim kurma. Musim kurma sebelum-sebelumnya, ya itu ada pembahasan kapan-kapan, ya. Itu pun tidak valid klaim kalian, ya. Atau kalian bilang Nabi Ibrahim tidak menyembah Nabi Isa. Oh berarti Nabi Ibrahim ada agama sendiri. Lalu kenapa kalian kok mengklaim agama kalian wahai Kristen sama dengan agama Nabi Ibrahim? Ah, hujah mereka patah. Makanya kalau mereka diterapkan standarisasi dengan tiga tadi, mereka nggak bakal mau, ikhwan. Karena dengan standarisasi tadi, tauhid, tidak berbuat syirik, berhukum dengan hukum Allah aslinya. Itu mereka tidak akan mampu. Kenapa tidak akan mampu? Karena dari kesyirikan tersebut mereka dapat, pendeta mereka dapat ini. Jadi kesyirikan itu proyek, Pak. Ya, kesyirikan itu proyek besar. Yang bisa mengiluminati masyarakat awam jahil. Yang nanti kembali ke siapa? Kembali ke kuncen-kuncen, juru kunci, ya, dan juga kembali ke zu'ama atau tokoh-tokoh mereka. Ini sebenarnya dunia yang dicari dari kesyirikan itu. Maka proyek-proyek kesyirikan, baik di Indonesia atau di mana, itu sebenarnya UUD ya. Ujung-ujungnya duit ada di situ. Jarang pemilik travel atau yang pengurus ini kemudian mereka tulus, betul-betul tulus saya mau menyembah Mbah Fulan. Enggak ada ngomong gitu. Enggak ada ngomong, enggak tulus. Jarang. Ya, susah ditemukan yang tulus berbuat syirik. Masya Allah, tulus berbuat syirik. Gimana itu? Ya. Murni full, murni. Saya betul-betul pengen berbuat syirik. Cuman iblis doang kayaknya kayak gitu. Ya. Taib. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. Itulah kamu, yaitu Yahudi, Nasrani, Kristen. Kalian berbantah-bantahan tentang apa yang kalian ketahui. Falimatu hajuna fima laysa lakum bihi ilm. Tapi mengapa kalian berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kalian ketahui? Kalian orang Yahudi enggak tahu tentang agama Nabi Ibrahim sebenarnya. Enggak seperti kalian. Nasrani juga gitu. Apalagi Nasrani. Ya. Banyak yang enggak ngerti apa-apa. Ya. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim alaihissalam bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Bukan. Lalu siapa beliau? Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus, hanif, condong kepada kebenaran, bertauhid dan mau berhukum hanya dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana muslima, beliau adalah seorang muslim. Jadi istilah Islam itu istilah yang sudah ada sejak zaman Nabi, dari semua Nabi dan Rasul dan menurun. Semua Nabi dan Rasul mereka muslimun. Termasuk Nabi Ibrahim terutama ya. Beliau adalah seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Ini menunjukkan agama selain Islam, agama musyrik. Ya, betul Yahudi, agama Yahudi, agama Nasrani itu agama ahli kitab, betul. Tapi mereka agama musyrik juga, ikhwan. Tapi kemusyrikan orang Yahudi Nasrani beda dengan kemusyrikan orang-orang Buddha, ya, Buddha, Hindu dan semisalnya. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani ini aslinya mereka tadinya menyembah Allah saja. Aslinya itu bertauhid mereka itu. Cuman disesatkan. Pertanyaannya siapa yang menyesatkan mereka? Ya, menyesatkan mereka justru ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka. Itulah bahayanya ketika orang pinter enggak benar. Gitu loh. Itulah bahayanya itu, ikhwan. Orang pinter tapi enggak takut sama Allah, itu bahayanya situ. Agama dibuat-buat, dimodif, ya. Kemudian sesuai syahwatnya, sesuai dunianya. Yang bukan hukum Allah dimasukin, inilah hukum Allah. Di surat Al-Baqarah itu banyak bantahannya untuk mereka. Ya. Ketika di Al-Baqarah itu panjang lagi, nanti enggak usah diterusin. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan kita ini pengikut Nabi Ibrahim juga, jemaah sekalian. Karena agama kita agama Islam, agama tauhid, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tokoh tauhid. Tokoh tauhid. Yang mana beliau menentang kaumnya yang berbuat kesyirikan dengan menyembah patung, bahkan ada Raja Namrud ketika itu, bapaknya juga dedengkot kesyirikan, tapi beliau enggak mau ikutan. Ini kuatnya beliau. Sampai-sampai enggak ada yang mau mengikuti beliau satu pun dari kaumnya kecuali satu perempuan yang akan jadi istrinya nanti, yaitu Sarah. Itu doang. Cuma itu doang modalnya. Masya Allah. Ya. Ya. Tapi lihat keberkahannya. Sampai sekarang nama Nabi Ibrahim itu kita sebut, ya Pak ya. Kita sebut dalam salawat Ibrahimiyah di tiap tasyahud akhir. Lihat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau memberi keberkahan umur pada seseorang, itu akan Allah panjangkan namanya itu untuk seterusnya. Ya, walaupun mungkin enggak disebut orang-orang, tapi pahalanya panjang terus. Makanya kalau sampean wakaf masjid, wakaf tanah masjid, wakaf ini, wakaf itu, berkah umur sampean, berkah pahala sampean. Orangnya wafat, pahala yang ngalir, itu berkah itu, Pak. Nah, sekarang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kita sebut-sebut namanya, berkah. Nabi siapa, Pak, yang paling disebut banyak, paling banyak disebut namanya dalam Al-Qur'an? Nabi siapa, Pak? Nabi Musa alaihissalam. Secara nama ya, disebut Nabi Musa paling banyak dibandingkan Nabi manapun. Kenapa begitu? Berkahnya beliau alaihissalam, sabarnya beliau dalam berdakwah itu. Maka Allah ganjari keberkahan seperti itu sampai kita sebut-sebut terus nama Nabi Musa alaihissalam di Al-Quran. Wa idh qala Musa liqaumihi, ya, dan seterusnya. Wa hadha an-nabiy walladzina amanu. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad, dan orang yang beriman. Jadi orang yang berhak dekat dengan Nabi Ibrahim, yang berhak berintisab dan ternisbatkan kepada agama Nabi Ibrahim adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim, bukan yang bikin-bikin syariat baru. Dan Nabi Muhammad berhak juga terintisab dengan Nabi Ibrahim AS karena ini doa Nabi Ibrahim juga. Dan kemudian orang-orang yang beriman, kita semua ini juga berhak berintisab atau ternisbatkan kepada agama yang Nabi Ibrahim, yaitu Islam, agama Hanif, agama Tauhid, monoteisme. Wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah pelindung wali bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi kita cukupkan jemaah sekalian sampai sini. Mohon maaf jika ada kalimat yang salah atau agak-agak menyinggung. Semoga apa yang tersampaikan dari kebenaran diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan kita. Jazakumullah khairul jazak. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.